الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشر الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي بهاء الدين النقشبندي وسيدي حسن الشاذلي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي، ثم إلى روح سيدتي رابية العدوية، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف والسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن سكران والحبيب عبد الله بن بكر عيدروس والحبيب بكر بن عبد الله بن عيدروس الذين سيدي فخروج شو بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صيب الشيب الحمسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد ملارش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني، ثم إلى سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن والتصوى شاهل بن عبد الله باراس، ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البرهان الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وصلي فوره، ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الحبيب بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ولي والديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والأبا علوية بن حسين الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه حسن بفاطمة بنت محمد مولى خيلة وولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي بن خديجة وأصولهم فريم، ثم إلى سيدي وحبيبي وقدرة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه هبة خليجة بنت علي القدري وزوجته هبة شفاء بنت طه بن أبي الصقاف لوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولدي وسن الفان وأخي عمي علوي، ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن أبي الصقاف والحبيب علي بن كسكران وجد والحبيب علي بكر الصقاف وجدي أحمد عبد الرحمن وجدي عبد الرحمن بن سنة وجدي علي بن الحبشي وجميع أزواجه جرتي بدي وزارة الحياة، ثم إلى خالي وسن خالي علي خالي محمد أمين زين عمي عيدوس عمي عاقل بن محمد خالتي فاطمة خالتي راضية خالتي خالتي نور عمتي فاطمة، ثم إلى روح أمير الكريدي، ثم إلى روح شريفة راضية بنتي علي بن شهاب، ثم إلى روح شريفة سيدة بنتي علي الحبشي وشريفة صبي بنتي عبد الله مسان سقاو، ثم إلى أرواح جميع أهلي تيبس من أمات المسلمين وأهلي إنغلون بريد بقونا من أمات المسلمين وأهلي معلى والبقي والزنبل والفريد أقدر وجميع طلاب البشر ومن كان في سابق حاضر معنا ولمن أنفقوا لهذا المجلس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجماعة المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والآخرة وبركاتهم وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن الله يحفظنا ووالدينا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا وأهلنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء فتن ما ظهر من أوطان، وأن الله يرزقنا إياكم جميعا العافية ودوام العافية الشكر على العافية تم العافية العافية من كل أذى بلية ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وإياكم في الدين، وأن الله يرزقنا جميعا علوما نافعة وعمل متقبلة وقلوبا سليما لسانا ذاكرا، وأن الله يبلغنا رمضان يباركنا في شعبان ويبلغنا رمضان، وأن الله يرزقنا أظافر بلاد القدر في ذلك الشهر الكريم ويجعلنا وإياكم من متقائه من النار ومن الظافرين بلا تلقى بذلك شهر كريم برحمة الله تعالى، وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ولطف العافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من أحبون علي بمثل دعوة المسابقة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mas Roni, di mana Mas Roni? Mas Roni, Mas Seto, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحو كل الخطا وكن لنا يا معين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وهب لنا ما نروم من نافعات العلوم عسى بفضلك نعوم في بحر حق اليقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين يا ربي يا ذا الجلال بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال وقطع أمور المفسدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

Volumenya kurangi dikit. Cek 1, 2. Kurangi dikit lagi volumenya. Cek 1, 2. Triple-nya tambah dikit. Dikit saja. Tes 1, 2. Volumenya kurangi dikit lagi. Tes 1, 2. Cek. Suara saya masih berat, belum los. Ya, suaranya belum los. Coba dicari apa sebabnya. Tes 1, 2. Cek. Tes 1, 2. Begini mending. Sudah cukup sementara ini dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang saya ajarkan juga tidak tahu. Jadi saya mau mengajarkan sesuatu yang saya juga tidak tahu apa yang akan saya ajarkan. Jenengan juga belajar sesuatu yang jenengan tidak tahu apa yang akan dipelajari. Jadi karena sama-sama tidak tahu bertemu, maka kita minta petunjuk kepada Zat yang Maha Tahu. Kalau udah posisi hati seperti itu, hatinya tuh pengen belajar, baik yang bicara pengen belajar, yang dengar pengen belajar, ya insya Allah nanti diajari. Karena belajar itu bukan dari saya, dan saya juga tidak ngajar jenengan semua. Ya, saya juga tidak ngajar jenengan, jenengan juga tidak belajar dari saya. Jangan mumet. Ya, pada hakikatnya jenengan itu minta diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tidak ngajarin jenengan karena dalam saya ngajar sebetulnya saya lagi belajar. Saya juga minta diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ketemu tujuannya sama, maka nanti diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengajarkan manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Kalau kita belajar sesuatu yang sudah diketahui itu biasa. Sudah tahu dipelajari itu biasa. Nah, kita pengin dapat tambahan ilmu dari Allah apa yang belum kita ketahui, ya lewat mudzakarah, duduk bareng seperti ini nanti akan kita dapatkan tambahan-tambahan ilmu. Tapi ada syarat di situ. Yang paling utama, satu, hapuskan dulu dalam hati ini sombong, iri, dengki, benci. Yang namanya penyakit aids, amarah, iri, dengki, sombong itu aids. Itu yang menghalangi seorang untuk mendapatkan tambahan ilmu. Kalau tahu dapat tapi di hati ada rasa benci, maka ilmunya itu enggak bisa tumbuh. Jadi ilmu itu kan ibarat ditanam di hati ya, ditanam dalam hati. Kalau hatinya kotor ya nanti ilmunya jadi ilmu yang kotor. Ilmu yang kotor itu ilmu yang enggak barokah, yang enggak bawa kedamaian. Kemudian kita juga tidak bisa mengamalkannya dengan terus menerus, itu enggak bisa. Enggak buat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang tuh yang dia bermaksiat kepada Allah tapi ingat sama Allah. Ada orang-orang yang taat tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh ya. Judulnya taat tapi lupa, yang satu maksiat kok ingat, kan aneh kan ya. Ya kok bisa begitu, bagaimana? Karena seringkali ada orang tuh yang hatinya dia taat tapi zahirnya masih maksiat. Ada orang yang zahirnya itu maksiat tapi hatinya sudah taat. Paham maksud saya? Contoh orang mabuk jelek karena zahirnya masih maksiat. Siapa bilang pemabuk bagus? Pemabuk itu jelek, sifat mabuknya itu jelek. Tapi ketika pemabuk itu tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, tidak punya rasa dendam, kemudian dia tidak punya amarah kepada orang lain, dia mampu menahan amarahnya, dia suka maafkan orang. Semua perilaku-perilaku yang ada dalam hatinya itu amal soleh. Itu amal soleh. Pemabuk yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren ya pemabuk ingat sama Allah itu. Kok bisa tabib? Lah ya, dia mabuk tapi ingat. Artinya mabuk sedih, ya Allah, saya kok begini, ya Allah, saya begini, ya Allah, saya begini. Jadi dalam benaknya, pikirnya, hidupnya yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Ini batinnya sudah bagus, zahirnya belum bagus di satu sisi. Karena enggak mungkin pemabuk rusak seluruh sisinya kan enggak. Ya toh ya? Ya. Setiap manusia itu punya cacat di satu sisi, tapi punya kelebihan di sisi yang lain, seperti itu. Nah, ada orang yang zahirnya bagus, ke masjid sudah, pengajian sudah, tapi sayang batinnya masih bobrok. Banding-bandingkan orang, ngukur orang lain. Kadang kita ngukur orang lain, wah, oh, dia sama saya baik saya. Oh, dia itu begini, oh, dia begini. Ya, yang kita gunakan untuk mengukur itu diri kita. Sedangkan yang bisa mengukur dengan adil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak ngerti kebaikan tiap orang. Karena ada orang itu yang kadang zahirnya jelek tapi dia punya amal-amal baik yang enggak ketahuan orang lain. Enggak ketahuan orang lain yang dilihat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sering hati kita ini kadang jadi riya, ujub, sum'ah, sombong, takabur ada dalam hati. Lah, berarti dia dengan sholatnya dia lagi bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sholatnya ibadah, tapi di hatinya ada maksiat. Sombong dengan sholatnya, sombong dengan ngajinya, sombong dengan zikirnya. Sehingga amalnya haba'an manthura. Amalnya itu menjadi sia-sia, tidak ada manfaatnya. Dikatakan sia-sia bagaimana? Dapat pahala tapi habis oleh dosa sombongnya. Habis oleh dosa ujubnya. Habis oleh dosa irinya. Habis oleh dosa dengkinya. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya dengki itu akan menggerogoti pahala amal kebajikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Api menghabiskan kayu bakar. Itu hadis sah, benar hadisnya. Bukan omong kosong, betul-betul dihabiskan. Karena itu kalau kita mau belajar dengan baik, syarat nomor satu, hatinya ditata dulu. Niat belajar, semua yang mengajar juga niat belajar, kemudian yang belajar juga niat belajar, dan belajarnya bukan kepada yang mengajar tapi belajarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika duduk belajar itu nunggu. Menariknya di situ, duduk belajar itu bukan menunggu urean dari orang yang berbicara, tapi menunggu nasihat yang Allah titipkan lewat lisan orang yang berbicara. Nunggu nasihat yang Allah titipkan lewat orang yang berbicara. Dan sebetulnya itu bisa dilakukan bukan cuman ketika dalam proses belajar mengajar seperti ini. Dalam perjalanan hidup, kita ke jalan, kita lihat kucing, kita lihat tikus, kita lihat ayam, kita lihat matahari, kita lihat pohon, kita lihat alam ini, lihat manusia yang lain. Di situ kita akan dapat pelajaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk-makhluk Allah ini akan menjadi alat yang digunakan Allah untuk mendidik kita semua. Sampai di sini paham? Yang ngomong juga enggak mudeng, yang diomong kenapa? Ya mudah-mudahan jenengan yang dengarkan dapat pelajaran, begitu kan ya? Dapat pelajaran apa gitulah. Entah apa itu, semoga dapat pelajaran. Dan di hadapan kita ada bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan, Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat. Coba kita ulangi sisi ini dulu karena sisi ini sangat dalam ya. Awalnya adalah rahmat. Artinya rahmat itu jenjang awal untuk segala hal. Mau bahagia ya rahmat. Mau sukses ya rahmat. Mau kaya ya rahmat. Mau dapat pahala berlimpah ya rahmat. Mau dapat ilmu ya rahmat. Kebalikannya jadinya enggak bagus. Mau sengsara ya jangan punya sifat rahmat. Mau jatuh jangan punya sifat rahmat. Nah, sifat rahmat ini hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sejati. Jadi kalau hamba Allah yang enggak sejati enggak punya sifat rahmat ini. Tapi hamba Allah yang sejati pasti punya sifat rahmat. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Masih ingat sabda Rasul, siapa menyingkirkan gangguan dari jalan? Ya, itu adalah sebuah kebajikan dan itu akan menghapuskan dosanya. Kenapa sekedar menyingkirkan kok dapat pahala yang besar? Karena itu muncul dari kasih sayang. Masih ingat cerita tentang seorang pelacur Bani Israel? Ingat? Ya, pelacur Bani Israel itu pelacur yang hidupnya 24 jam melacur. Kira-kira dosanya banyak atau dikit? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Makanya jangan merendahkan pelacur. Ya, karena sudah terlampau rendah. Enggak usah direndahkan, itu udah rendah, kesian gitu kan. Saya punya cerita menarik. Kemarin saya dakwah di Malang. Itu di bekas lokalisasi. Di bekas lokalisasi ada panti asuhan, ada pesantrennya di situ. Ada panti asuhan, ada pesantrennya di situ. Awal mula berdirinya pesantren ini adalah ada satu kiai tinggal di situ, ditinggal di lokalisasi. Akhirnya kiainya buka TPA untuk anak-anak kecil yang ada di situ, tetangganya. Ada anak kecil yang bukan dari keluarga pelacur, bukan, tapi diajak ngaji. Nah, ternyata para pelacur dan para mucikari kok lihat anak-anak kecil ini pada belajar ngaji, mereka enggak pengin anaknya juga jadi sama seperti. Akhirnya mucikarinya itu titip anaknya untuk jadi santri. Ya. Sampai akhirnya ini ya, pelacur mucikari ini juga urunan gitu ya, bantu berdirinya pesantren itu ya. Akhirnya lokalisasi itu bersih, hilang semuanya. Bersih, hilang semuanya. Kan perjalanan waktu kita ngerti ya, manusia bisa berubah. Makanya kita enggak boleh merendahkan orang yang jelas kita tahu yang namanya apa namanya dosa itu dosa, udah gitu, enggak usah nyalahkan orang lah. Orang berbuat dosa itu jangan disalahkan. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man ayyara akamaka sallam." Siapa yang mencela seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan? Mencela seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan, maka Allah akan menghukum dia dengan dia akan dijerumuskan dalam dosa yang sama. Ngeri atau enggak ngeri? Misal ada orang kok lihat pemabuk, ninggalkan mendem aja kok enggak bisa. Kamu tuh memang enggak bisa ninggalkan mabuk. Tapi dengan niat merendahkan, menghina, maka pasti dia akan kena penyakit yang sama. Dia akan jadi orang yang bakal mabuk. Atau orang menghina orang-orang kok pelitnya luar biasa. Masa ngeluarkan uang aja kok susah. Tapi dengan menghina ya, menghina atas dosanya itu, maka dia akan nanti akan jadi seperti itu, dibalik kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diubah seperti itu. Enggak boleh kita. Jadi dosa ya dosa, maksiat ya maksiat. Udah akui aja maksiat maksiat, dosa dosa. Jangan rendahkan pelakunya. Lah Bani Israel ada pelacur yang hidupnya melacur terus. Pelacur ini pengen tobat. Saya mau nanya, tobat tapi dosanya segitu banyak, itu kira-kira gampang atau susah? Kan mikirnya gitu ya. Nah dalam perjalanan pengen tobat ini, dia lihat seekor anjing. Lihat seekor anjing. Anjing itu terkapar, kemudian kain-kain ya. Coba ditirukan bagaimana? Kain-kain. Gak pernah lihat saya anjing kain-kain ya. Pokoknya kalau bahasa kita kain-kain, artinya anjing sudah tergelepar, udah mau mati, udah gak bisa apa-apa begitu. Nah pelacur ini gak tega, dia mikir kalau anjing itu bisa apa, gak bisa ambil air ke sumur, kalau saya bisa ambil air ke sumur. Maka pelacur itu turun ambil air ke sumur, diminumkan ke anjing, diminumkan ke anjing. Akhirnya pelacurnya gak lama meninggal dunia, anjingnya hidup gitu kan. Ternyata oleh Allah pelacur ini diampuni seluruh dosanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Emangnya cuma gara-gara ngasih minum? Bukan gara-gara ngasih minumnya. Dorongan sayangnya pada nyawa anjing itulah yang menyebabkan Allah mengampuni seluruh dosanya. Rahmat. Jadi dorongan sayang pada nyawa anjing itulah yang menyebabkan Allah mengampuni seluruh dosanya. Imam Ghazali rahimahullah, sebagaimana saya ceritakan waktu itu, Imam Ghazali ketika setelah meninggal dunia ditanya oleh seorang yang bertemunya dalam mimpi, "Wahai Imam Ghazali, apakah Allah mengampuni semua dosamu, menerima amalmu dengan karya-karyamu itu?" Dijawab, "Allah mengampuni semua dosa saya dan Allah mengangkat derajat saya setinggi-tingginya karena satu hal." Apa itu? Suatu hari saya nulis, tinta saya itu penanya ada lalat hinggap di pena saya. Kemudian lalat itu minum tinta yang ada di pena saya. Saya biarkan dia minum sepuasnya, setelah dia puas baru saya melanjutkan menulis. Gara-gara itu saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena memberi minum kepada lalat yang kehausan, muncul dari kasih saya, enggak diusir dulu lalat itu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekurangan Imam Ghazali dan menerima seluruh amal solehnya. Padahal Imam Ghazali itu karya-karyanya luar biasa. Yang disebut bukan karyanya itu, tapi yang disebut adalah menolong seekor lalat. Lagi-lagi ini masalah rahmat, masalah sayang. Nah, sementara sekarang ini rasa sayang kita tuh seberapa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Seberapa sih rasa sayang kita pada makhluk Allah? Nah, rahmat inilah yang menyebabkan orang bisa dapat tambahan ilmu. Orang kalau hatinya rahmat, sayang itu, nanti dapat tambahan ilmu. Biasanya orang-orang yang dapat ilmu dari para aulia itu orang-orang yang punya sifat rahmat. Ya, punya sifat rahmat. Misal nulungi orang yang didolimi gitu ya. Dia nolong orang yang didolimi. Akhirnya nanti dia diajari Nabi Allah Khidir. Banyak kan cerita seperti itu. Karena nolong orang didolimi, akhirnya diberi ilmu oleh Allah lewat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya. Ada orang yang menolong orang lain, kemudian didatangi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ceritanya seorang ulama yang berangkat haji? Masih ingat kan? Ada ulama berangkat haji di tengah jalan lihat ada seorang wanita yang mengkais-kais tempat sampah. Ya, ternyata dia cari kepala kambing yang sudah mati, bangkai. Kata ulama, "Jangan makan ini bangkai, ini haram buat kamu." Maka dijawab oleh wanita tadi, "Buat saya halal, kalau buat kamu haram." Ulamanya menjawab, "Bagaimana bisa sesuatu yang haram buat saya kok halal buat kamu?" Dijawab oleh wanita tersebut, "Saya ini udah 3 hari enggak makan sama anak saya. Keliling cari kerjaan enggak dapat, bantu ya enggak ada yang bantu. Kalau saya enggak makan bangkai ini, anak saya mati, saya juga mati. Jadi saya makan untuk nyambung nyawa. Halal buat saya sekedar nyambung nyawa. Kalau buat kamu haram." Ulama ini enggak jadi berangkat haji, haji yang kedua atau ketiga itu ya, enggak jadi. Uangnya semua dikasihkan kepada wanita tersebut. Kemudian beliau menunggu sampai orang-orang pulang dari haji. Terus beliau pulang bersama orang-orang tersebut. Ternyata sampai di sana semua orang mengeluh-ngeluhkan. "Terima kasih waktu di Arafah kamu doakan saya. Terima kasih ya kamu waktu ngimami saya. Terima kasih ya ceramahmu di sana." Dia bingung, loh, saya enggak ikut haji kok orang bilang semua terima kasih, terima kasih. Malamnya mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun bersabda kepadanya, "Kamu heran ya orang-orang mengatakan kamu ikut haji bersama mereka. Jangan heran. Karena kamu menolong wanita tersebut, Allah Ta'ala memberi satu malaikat yang menjelma dalam rupa kamu, menunaikan ibadah haji malaikat ini sampai hari kiamat dan pahalanya buat kamu." Karena apa? Karena kasih sayang. Nah, sementara kita bisa enggak punya jiwa kasih sayang? Sebelum dilanjutkan, monggo diunjukin. Sudah habis. Sepuluh ingkang kadah, suara saya agak apa namanya paro begini. Karena tadi saya sore baru nyampe dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi. Jadi saya Senin kemarin itu berangkat ke Malang. Iya, berangkat ke Malang. Malam Selasa ceramah di Malang. Subuh terbang ke Makassar. Sampai di Makassar pagi ganti pesawat terbang ke Kendari. Sampai di Kendari ganti mobil, naik mobil jalan darat 9 jam ke lokasi pengajian. Jalannya alhamdulillah cakep banget. Ya jenengan kalau pernah jalan-jalan di atas rembulan mirip seperti itu ya. Naik atas gunung tanpa aspal gitu ya. Enggak ada manusia ya selain mobil kita. Jadi misalnya bannya pecah gitu ya sudah, pokoknya kalau punya serep dipakai, enggak punya serep ngenteni mobil yang lewat. Bensin enggak ada, warung juga tidak ada 9 jam. Ya, kemudian di lokasi pengajian. Selesai pengajian itu pindah lokasi yang lain. Jalan darat 6 jam. Menyeberangi salah satu danau terbesar di Indonesia dan terdalam ketiga di dunia. Dalamnya danaunya tidak dalam banget, cuman 200 meter. Ya, dalamnya danaunya cuman 200 meter. Anda tahu laut Jawa waktu itu cuman 30 meter itu kan? Ini 200 meter. Kemudian ceramah, selesai ceramah sekitar jam 9 malam, jalan darat menuju Makassar. Enggak jauh jalan daratnya, cuman sekitar 11 sampai 12 jam. Nah, 12 jam kemudian kita belum sempat mandi, kopet di bandara gitu ya. Nunggu pesawat menuju Solo lewat Jakarta. Sampai Jakarta ganti pesawat, istirahat sebentar sekitar 1 jam. Ganti pesawat ke Solo. Sampai Solo ngantarkan salah satu jamaah sini yang saya janjikan saya ajak ziarah ke makam Habib Anies. Jadi nyampe, duduk sebentar terus ziarah ke Habib Anies. Selesai ziarah kemudian kembali ke sini. Saya minta dikeroi sama teman-teman. Alhamdulillah gosongnya luar biasa. Gosong. Nah, ini ngajar, besok pagi ngurusi pembangunan. Kemudian malam saya ceramah di desa, insya Allah selesai ceramah di desa langsung meluncur ke Malang. Minggu pagi saya ceramah di Malang, kemudian minggu malam ceramah di Malang, Senin pagi harus sudah sampai di Solo, persiapan malam nisfu Syaban, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak usah dijelaskan, itulah asyik jalan-jalan terus. Ya, asyik jalan-jalan terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah wujuk semua? Sudah atau belum? Sudah. Saya nanya sama ibu-ibu, hutangnya sudah lunas belum? Hah? Jumat yang lalu sudah saya ingatkan segera dilunasi, sampai sekarang ya masih belum lunas gitu ya. Yang belum lunas segera dilunasi, waktunya semakin mepet. Waktunya semakin habis. Jangan sampai kita kehabisan waktu ya, nanti berdosa. Enggak dapat pahala tapi dapatnya dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang paling utama untuk dapat tambahan ilmu adalah hati kita harus punya kasih sayang. Coba lihat pelajaran pertama yang diberikan Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa. Pelajaran kedua yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Pelajaran ketiga yang diberikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini saya baru dapat ilmunya sekarang. Kemarin belum, tadi belum. Jadi saya baru ngomong ini, ilmunya baru datang. Iya. Jadi jangan catat neman-neman kalau enggak dicatat. Perhatikan ini. Nabi Khidir alaihissalam ketika ketemu Nabi Musa, pelajaran pertama diajak naik kapal, betul? Ya. Bagaimana perlakuan Nabi Khidir kepada kapal itu? Kapal itu tidak dibiarkan bagus, tapi kapalnya dirusak. Rusaknya enggak banyak, pokoknya ketok elek gitu ya, biar kelihatan jelek. Ibarat mobil baru itu dibuat beset catnya gitu. Ada peyoknya dikit. Sehingga orang lihat, "Wah, mobil baru kok peyok." Ini kapal bagus, tapi ada satu bagian yang dikapak sama Nabi Khidir alaihi salam. Sehingga agak rusak gitu ya. Nabi Musa kan protes. Kita ini udah naiknya gratis, tapi kenapa kok dirusak? Di sini ada pelajaran nomor satu, berarti orang yang punya kapal orang baik. Lihat Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam tidak punya uang, maka dipersilakan naik gratis. Dipersilakan naik gratis. Makanya jenengan kalau buka warung nanti kelihatan orang nggak punya duit, suruh makan gratis. Berani begitu? Berani yang kelihatan gak punya uang gitu kan ya. Jadi anggap saja semua punya uang, kan selesai masalah. Ya, kecuali kelihatan betul orang yang mau makan kok ketokan gak punya duit gitu ya. Udah gratis saja. Nah karena orang itu baik, orang itu jiwanya kasih sayang. Maka Nabi Khidir merusak kapalnya. Nabi Musa berpikir secara zahir yang dilihat mata beliau, melihatan beliau. Ada orang baik, ngasih tumpangan, gratis. Kenapa kapalnya kita rusak? Betul begitu? Ya, tapi di akhir cerita Nabi Khidir kan menjawab. Jawabannya apa? Kesian yang punya kapal ini, kesian yang punya kapal ini, karena di sono tuh di tepi laut ada raja yang sudah patroli. Kalau ada kapal bagus berlabuh, langsung disita oleh kerajaan, dijadikan milik raja. Karena Nabi Khidir merasa hutang budi, maka kapal ini dirusak. Biar apa? Biar tidak disita. Sehingga perbuatannya merusak kapal ini bukanlah merusak, justru menyelamatkan. Dengan sedikit merusak, menyelamatkan sesuatu yang sangat besar. Nah inilah pelajaran pertama, kasih sayang. Jadi Nabi Khidir mengajarkan kasih sayang. Perhatikan nih orang ini, kasih sayang. Betul kan? Ya. Kemarin mikir begitu? Kisah Nabi Khidir kita pikir begitu enggak? Belum, pokoknya cerita begitu aja kan. Gak berpikir itu sebagai dasarnya kasih sayang. Yang kedua, Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa kelaparan. Nabi kelaparan ya, berarti laparnya lapar luar biasa, bukan lapar yang biasa. Beliau berdua kelaparan. Nah ketika kelaparan seperti itu, kalau gak makan bisa meninggal dunia, wajib minta makan kepada orang yang punya makan. Masuk desa, dilihat desa ini orangnya punya duit. Nabi Khidir dan Nabi Musa ketok pintu, "Assalamualaikum, minta sesuatu untuk dimakan." Tidak ada makanan untukmu, ditolak. Makanya jenengan kalau minta sumbangan ditolak, jangan patek gelo. Nabi aja ditolak pernah begitu ya. Ya. Dari satu pintu ke pintu yang lain ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak. Satu desa tidak ada yang ngasih makan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Makanya jenengan enggak usah gaya. Saya ini kurang apa? Salat udah salat, tapi cari rezeki kok susah. Alama belum ya, belum seberapa itu. Nabi itu kurangnya apa? Ternyata cari makan saja susah. Tapi ya sabar dilakoni. Dalam kondisi yang seperti itu, lihat bangunan mau roboh, Nabi Khidir justru ngajak Nabi Musa untuk meluruskan bangunan itu. Jangan sampai roboh. Nabi Musa protes. Ini satu kampung pelit semua, kita gak dikasih makan. Masih lapar, kok disuruh betulkan bangunan ini dan tidak ada bayaran. Ayo minta bayarannya. Maka Nabi Khidir nolak. Udah, nanti saya kasih tahu. Ini udah dua gagal Nabi Musa ya. Ternyata dikasih tahu, ini milik anak ya yatim. Dua yang di sini anak yatim. Di bawah rumah ini ada harta karun peninggalan leluhurnya. Peninggalan leluhurnya. Nanti kalau roboh maka posisi harta karunnya tidak diketahui. Lagi-lagi pelajaran kedua yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah sayangi orang lain. Betul kan? Sayangi orang lain. Jadi misinya Nabi Khidir itu misinya menyayangi. Misinya menyayangi. Misinya menebarkan kasih sayang. Betul kan? Yang ketiga, ketika lihat ada anak, tolong jangan dipraktekkan ya. Ini syariatnya Nabi Khidir, bukan syariat Anda, bukan syariat kita, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, jangan dipraktekkan. Kita ambil hikmahnya saja. Ketika Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa jalan ketemu anak kecil. Ketemu anak kecil, saya tamis kalau gak salah. Sama Nabi Khidir langsung dipegang kepalanya. Kalau Anda lihat film-film yang keras-keras itu ya, pegang. Pegang kepalanya langsung dipodas. Patah itu lehernya. Seketika mati, meninggal dunia. Nabi Musa kaget. Anak kecil dibunuh. Anak kecil gak punya salah kok dibunuh. Ya seperti itu. Ini syariat Nabi Khidir. Tolong para pemirsa diperhatikan dan pendengar. Tidak boleh dipraktekan. Gak boleh. Ini yang boleh cuma Nabi Khidir. Yang lain gak boleh. Nabi Musa aja gak praktek. Paham? Apalagi jenengan. Ngaku-ngaku saya mau curi ilmu Nabi Khidir. Kebelasuk awakmu. Ya, tersesat nanti, jangan. Ini khusus Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Khidir ketika ditanya menjelaskan, anak ini nanti kalau besar akan durhaka pada orang tuanya, padahal orang tuanya baik, orang tuanya soleh. Jadi kesian orang tuanya dan kesian anaknya. Nah kalau dia saya bunuh masih kecil, kan meninggalnya husnul khotimah dan orang tuanya tidak sampai tersakiti oleh anaknya nanti. Lagi-lagi ini urusannya kasih sayang. Faham ya? Jadi tiga peristiwa itu yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah bagaimana menyayangi yang lain dengan tiga bentuk yang berbeda-beda dan semuanya hal yang tidak tampak di mata. Semuanya enggak tampak di mata. Enggak tampak di mata bagaimana? Itu harta anak yatim enggak tampak di mata. Enggak tahu itu Nabi Musa. Kemudian kapal di seberang akan dirampas juga tidak tampak di depan mata. Anak ini nanti besarnya jadi apa? Apalagi besarnya kok ya, tidak tampak di depan mata. Tapi intinya adalah bagaimana menyayangi yang lain. Dan itulah misi semua nabi dan rasul. Misi semua nabi dan rasul. Itulah misi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Allah paling senang sama orang yang suka berderma, orang yang suka ngasih orang lain. Dalam sebuah hadis, makanya jangan macam-macam sama orang dermawan. Jangan macam-macam sama orang dermawan. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda, ittaqu ya zalata sakhi au kama qala sallam. Hati-hati kamu terhadap tergelincirnya orang yang dermawan. Orang dermawan itu kalau tergelincir berbuat dosa, Allah yang akan membangunkannya dengan tangannya sendiri. Beripun itu. Kepreset gitu, Allah yang ngangkat dengan tangannya sendiri. Artinya apa? Kalau ada orang dermawan berbuat dosa, itu Allah yang akan memberi dia taufik melakukan kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Nah kalau kita yang berbuat dosa kira-kira bagaimana? Dikasih taufik gak untuk melakukan kebaikan, untuk menutup dosa-dosa itu? Nah orang dermawan ini dijaga sama Allah, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia punya kekurangan, Allah yang nutup kekurangannya. Keren kan? Kenapa sampai Allah seperti itu? Karena orangnya baik sama orang lain. Sampai-sampai aibnya itu ditutup sama Allah. Orang dermawan itu punya kejahatan seperti apapun, pasti dibela masyarakat. Dermawan pemabuk, misal, dermawan pemabuk. Masyarakat akan mengatakan, orangnya baik kok. Memang ya sih masih mabuk, ya moga-moga, semoga nanti dapat hidayah. Tapi orangnya baik. Betul kan? Jadi masih ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat dermawannya. Nah, kemudian kita lihat juga kisah tentang seorang yang dia hidupnya udah full dosa, hidupnya full dosa. Ternyata di akhirat diampuni sama Allah semua dosa-dosanya. Malaikat kan terus nanya itu, kenapa kok diampuni dosa-dosanya? Jawabannya sederhana, semasa hidupnya dia itu suka memberi hutang kepada orang lain, suka memberi hutang kepada orang lain. Kalau ada orang miskin yang tidak bisa bayar, maka dia lunaskan hutangnya. Udah enggak usah bayar, lunas, lunas, lunas gitu. Lunas, lunas, lunas. Lunas, lunas, lunas. Yang miskin senang dan yang melunaskannya dengan senang hati. Allah malu kalah dermawan sama orang ini. Kalau dia mau melunaskan hutang orang lain, maka aku juga mau melunaskan dosa-dosanya. Asik atau enggak asik? Lagi-lagi karena kasih sayang. Berarti jurus cari ilmu yang paling ampuh apa? Kasih sayang. Jadi kalau orang mau belajar pengen dapat diajari Nabi Khidir, diajari para wali gitu ya. Para wali ngajari kita gitu ya dengan cara yang tidak kita pahami. Tahu-tahu di hati kita ada ilmu. Ya kita belajar, tapi nanti ada ilmu yang membuat kita jadi lebih paham. Caranya bagaimana? Sayangi orang lain. Mulai dengan senyum, kan gampang atau mesem? Senyum itu mudah atau susah? Ayo, senyum mudah atau susah? Senyum asli loh, bukan senyum palsu. Maksudnya begini, aku senyum-senyumkan untukmu. Sebetulnya hatiku geram dan benci padamu. Itu namanya senyum palsu. Ya, senyum begitu udah. Maknanya tipis. Tapi senyum yang asli. Asli senyum dari hati. Senyum tulus. Karena senyum itu kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam pelajaran yang pernah disampaikan kepada saya di lantai paling atas Masjid Riyadh dulu ya, di malam hari itu beliau mengatakan kepada orang yang memusuhimu sekalipun, berikan senyum yang tulus. Pada orang yang nyata-nyata memusuhimu, berikan senyum yang tulus. Karena senyum itu Allah yang perintahkan, Rasul yang perintahkan. Lakukan itu untuk Allah. Senyumlah kepada Allah. Senyumlah kepada Allah. Ya Allah, aku tersenyum loh ya Allah. Kepada orang yang memusuhimu sekalipun, senyumlah gitu. Dengan tulus. Nah, saat kita mau senyum dengan tulus ini kasih sayang. Maka ilmu dari Allah itu turun. Itu ilmu langsung turun. Dunut terus itu, dunut. Tanpa berhenti itu. Datang gitu ya. Mungkin yang dunut juga belum pakai. Kan sering kita dunut di handphone program macam-macam belum kepake kan sering tuh. Sering di komputer kita download macam-macam, kadang lagu, sak macamnya lagu di download, film semacamnya film di download, udah ditonton belum, udah didengarkan belum, tapi itu di database-nya ada kan, ya di file-filenya ada. Nah kadang kita juga gitu, download ilmu yang kita nggak paham, numpuk di ilmu buahnya sekali, di saat-saat yang dibutuhkan tiba-tiba ilmu itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, filenya udah ada lengkap di dalam dada. Kenapa? Orangnya suka senyum, latihanlah senyum. Bisa senyum? Saya tuh latihan senyum tuh waktu ceramah tak mesem-mesem kan. Latihan loh namanya. Senyum itu harus dilatih. Nanti kalau gak dilatih gak jadi akhlak. Harus dilatih gitu ya. Dan usahakan yang tulus. Makanya saya kalau lihat ada orang wajahnya gak senyum, merengut tuh saya rada bingung. Kok bisa ya wajah merengut ya? Bingung saya. Kok bisa ya merengut? Apalagi saya lihat orang yang hatinya merengut. Wah itu paling repot itu. Lihat wajah merengut aja enggak enak, apalagi lihat hati merengut. Habib apa bisa lihat hati merengut? Oh bisa. Kalau lihat wajah merengut mesti kelihatan tuh hatinya merengut tuh ya. Kelihatan tuh. Hati yang merengut, hati yang cemberut itu dilihat sangat-sangat tidak enak. Enggak usah dilihat merem sekalipun kroso gitu ya. Terasa tidak enak. Nah, kalau senyum munculnya dari sini, senyum itu teduh. Walaupun orang itu senyum sendiri, yang di sekitarnya juga jadi enak. Ruangan itu jadi enak. Anda kalau enggak percaya jangankan manusia, pasang poster atau stiker tanda senyum tuh di rumah itu mesti masuk kan seneng, betul nggak? Betul. Nah coba dipraktekkan senyum semua. Suruh senyum aja kok wabutnya luar biasa. Oh enak kan cari apa namanya ilmu dengan senyum. Makanya Rasulullah SAW tuh selalu dilihat wajahnya senyum terus. Ya kan Rasulullah dilihat wajahnya senyum, berseri-seri, seger, dilihat orang enak. Walaupun kondisinya yang enggak enak, sakit, Rasulullah ditunjukkan wajah yang senyum. Guru saya itu nangis saja tersenyum. Nangis dia, nangis cerita wali, sedih, nangis, senyum tetap. Dia sembunyikan sedihnya itu, disembunyikan di dalam senyumnya itu. Memang karena jadi watak, jadi akhlak seperti itu. Dan ciri-ciri orang yang masuk surga enggak ada, perengat-perengut masuk surga enggak ada. Mohon maaf, yang cemberut dilarang masuk surga. Itu sudah peraturan itu, sudah peraturan di surga, yang cemberut dilarang masuk surga. Yang cemberut itu layaknya kumpul dengan malaikat Malik. Nah, malaikat Malik penjaga neraka itu memang malaikatnya cemberut. Nanti kumpulnya dengan malaikat Malik. Yang senyum-senyum, maka kumpulnya dengan malaikat Ridwan, penjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Bidadari enggak ada, bidadari cemberut enggak ada. Ya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Itu wajahnya saling berhadap-hadapan tuh orang-orang di surga kan, di atas kasur-kasur pemadani yang indah, melihat tanpa ada iri, tanpa dengki, tanpa dendam, hatinya nyambung luar biasa. Nah, ini kalau bisa indah. Makanya ketika proses belajar mengajar antara guru dengan murid itu hatinya harus senyum. Kalau Anda ikut pengajian, datang di sini atau dengarkan dari rumah atau lihat dari televisi atau lihat dari YouTube dimanapun ya, dengarkan suara saya tapi hatinya enggak nyambung, dijamin ilmunya enggak masuk meskipun informasinya masuk. Mohon maaf, karena yang sampai dari kata-kata saya itu cuma dikit. Dari kata-kata saya cuma sedikit. Ilmu ini bukan yang di kata-kata ini. Kalau ilmu itu yang di kata-kata, ya udah beli buku aja sudah baca selesai. Ilmu itu bukan yang di kata-kata. Ilm itu minas sudur ila sudur. Ilmu itu diberikan dari hati ke hati, sehingga kalau hatinya enggak ada cinta enggak bisa. Anda kalau enggak cinta sama saya enggak bisa dapat ilmu saya. Kapokmu kapan? Yang cinta sama saya bisa dapat ilmu saya. Gitu, saya enggak cinta sama bapak-bapak, ibu-ibu, saya enggak cinta, saya enggak juga enggak bisa dapat ilmunya. Sebetulnya ketika kita bertatap muka itu ada saling membagi ilmu. Karena masing-masing itu punya titipan ilmu, enggak ada orang enggak ada titipan ilmunya. Ada titipan ilmu. Yang saya sampaikan di kata-kata itu cuma dikit. Tapi yang dibungkus sama kata-kata itu banyak. Lah yang bisa menerima isi bungkusan itu hanya hati yang tidak membenci saya. Hati yang tidak dengki kepada saya. Hati yang tidak iri kepada saya. Itu yang bisa membuka bungkusannya. Kalau informasinya bisa diterima oleh siapapun. Yang benci, yang iri, yang dengki, terima informasinya bisa. Oh, senyum itu sedekah. Bisa gitu kan, informasi. Tapi dibalik informasi itu enggak bisa. Tidak bisa. Karena syarat orang mau dapat ilmu harus merendahkan diri kepada yang memberi ilmu. Ada sedikit saja meninggikan diri, tidak akan bisa ilmu itu masuk ke dalam dadanya. Bagaimana ilmu bisa naik, gak bisa gitu ya. Ilmu maunya turun dan turun. Bukan ilmu disuruh manjat dan manjat. Ilmu gak mau rekoso, tapi kita yang harus rekoso marani ilmu. Lah biar sama-sama gak rekoso, kitanya merendahkan diri. Jadi ilmunya asik tinggal terjun, shoot, masuk. Sampai di sini paham? Contoh ya, contoh. Coba rasakan kalimat saya ini. I love you. Coba rasakan ya. Saya cinta kamu. Rasakan masing-masing lo ya. Ini saya ngomong untuk semuanya ya. Ya. Saya cinta kamu. Saya mau nanya. Kata saya cinta kamu itu kan pendek atau? Pendek. Tapi kalau kita pakai hati kita, krosonya pendek atau panjang? Panjang tuh macam-macam. Saya cinta kamu, makanya saya kasih kopi. Betul kan? Saya cinta kamu, makanya granit saya kasih yang bagus. Saya cinta kamu, makanya saya bangun 3 lantai Majelis Ar-Raudhah. Saya cinta kamu, makanya saya ngutang kemana-mana. Ya kan? Biar saya yang ngutang, yang penting saya cinta kamu. Saya cinta kamu ya. Saya cinta kamu, makanya cukup duduk manis di sini biar saya yang capek kesana, ke sini. Saya cinta kamu, makanya apa yang bisa disampaikan kepada saya, sampaikan gitu. Apa yang mau dikeluhkan, keluhkan. Saya cinta kamu artinya panjang. Tapi coba kalau orang artinya enggak nyambung, saya cinta kamu. Alah apa? Cinta. Paham maksudnya? Nah, ketika hati itu ada sambungan, maka ilmu bisa masuk. Nah, itu dimulai dengan sayang. Sayang itu rahmat landasannya. Makanya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. kullu amrin dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta. Segala sesuatu yang penting dalam syariat kalau tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fa aqta, maka putus berkahnya, enggak ada berkahnya. Bukan kurang berkah loh, aqta putus berkahnya. Lah apa artinya bangunan megah enggak ada berkahnya? Orang ganteng enggak ada berkahnya? Apa artinya? Wis welek enggak berkah sisan. Wah cantik enggak berkah masih mending ya, ada yang bisa dilihat. Sudah jelek, ganteng ya tidak, cantik ya tidak, berkahnya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini putus, benar-benar putus yang tidak diawali dengan basmalah. Maknanya banyak itu. Segala sesuatu yang tidak kamu awali dengan cinta, yang tidak kamu awali dengan kasih sayang. Karena bismillahirrahmanirrahim itu artinya kita disuruh mencontoh nama Allah itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita memulainya harus mencontoh. Saya mulai ini ya Allah dengan mencontoh sifat-Mu yang Maha Pengasih, yang Maha apa? Penyayang. Saya akan kasih, saya akan sayangi, saya akan memberikan. Namanya orang cinta, orang sayang itu akan memberikan apa yang dia miliki kepada yang dicintai. Dia akan bagi apa yang dia punya kepada orang-orang yang dia sayangi. Nah Allah Ta'ala karena mencintai kita, menyayangi kita, Allah membagi semua yang dimiliki kepada kita semua. Coba bayangkan dulu ya, surga dikasih, pengen apa dikasih, ampunan dikasih, maaf dikasih, semua dikasih. Dikasih dengan tulus, Allah tuh ngasih tulus, gak pakai pamrih. Allah gak butuh kok. Allah kan tidak butuh. Kalau kita kan mesti ada butuhnya kadang ya. Kecuali kalau udah bisa merdeka dari nafsunya, maka tidak ada pamrih dalam dirinya. Yang ada ya kembali ke Allah tadi. Saya ngasih karena Allah, saya menyayangi karena Allah, saya memaafkan karena Allah. Sampai di sini jelas? Gimana rasanya ini yang saya sampaikan? Rasanya apa ini rasanya? Oh, adem, memang adem ini kipas angin. Ini rodok sumuk di sini kurang. Mohon maaf ini. Saya udah programkan untuk beli kipas angin untuk dipasang, tapi karena saya masih keluyuran ngalor ngidul ngetan ngulon, saya belum sempat pergi untuk beli kipas angin yang pas. Saya udah keliling cari yang pas gitu ya. Tapi saya pesen adanya cuma satu, adanya cuma dua. Insya Allah besok hari Sabtu saya kosong kan, pagi itu sampai siang sore saya mau belanja kipas angin. Jadi nanti malam Selasa waktu nisfu Sya'ban, insya Allah yang sholat di sini sholat sunnah. Ba'dal maghrib itu ya sampai isya, kita nanti sudah tidak sholat sunnah awabin, tidak kesumuan insyaallah ya, insyaallah tidak kesumuan. Jelas ya, saya itu ngomong begini rasanya enak, saya itu ngomong gini rasanya enak, makanya saya ngomong lama tuh ya nggak bosen gitu ya, walaupun nanti rampung ya capek gitu, ngomongnya nggak capek, kalau rampung capek, tapi seneng, ngomongnya seneng, karena saya dapat sesuatu. Wong saya enak kok, seperti makan, seperti minum gitu loh. Tapi makan yang enak, minum yang enak. Sate enggak, sate itu enggak enak, gigi copot bisa itu. Walaupun sate itu rasanya enak, tapi enggak gigi. Ini rasanya enak di mulut saya, enak di hati saya, enak di pinggang saya, enak di pikiran saya. Terserah orang yang mendengar nanti persepsinya beda-beda, sesuai hatinya. Yang hatinya bersih betul akan dapat sesuatu yang bersih. Kalau hatinya kotor dikit saja akan dapat sesuatu yang kotor. Susu itu ya tetap susu, tapi kalau susu masuk gelas Anda ada racunnya, mati awakmu. Paham ya? Ya susu masuk gelas Anda ada racunnya. Ya minum susu tadi jadinya mati. Jangan salahkan susunya, yang salah gelasmu. Kenapa kamu kasih racun gitu? Kan seperti itu. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Oh, racun. Yang diingat racun. Alhamdulillah. Udah setengah 10. Kurang 10 menit. Ya, setengah 10 kurang 10 menit. Gak kroso. Ya, memang jenengan tuh gak pernah kroso. Disindir-sindir ya juga gak. Gak kroso gitu ya. Kasih sayang. Jadi memang orang yang penuh kasih sayang gak merasakan apa-apa ya. Gak merasakan apa-apa. Ibu-ibu tuh saking sayangnya sama anaknya itu kan ya. Makanya capek ketika menyusui, capek ketika mengandung. Gak kerasa ya bu ya? Kerasa bu, kerasa. Oh sering ngeluh, pak sumuk gitu kan ya. Terasa tapi rasanya itu tidak patek terasa. Karena kasih sayang. Nah belajar mengajar, biar dapat tambahan ilmu ya harus diawali dengan kasih sayang. Yang ngajar itu sayang sama yang diajar. Yang belajar juga sayang. Niat betulnya yang mengajar. Makanya ketika orang belajar itu jadi buta. Orang yang mengajar juga jadi buta. Ajib ya. yang belajar tunanetra, yang ngajar juga tunanetra. Maksudnya tunanetra bagaimana? Yang belajar itu buta. Sebab orang jatuh cinta itu akan buta. Buta apa gitu dulu ya. Wa ainu wuddin an kulli aibin kalilatun. Mata yang memandang penuh cinta pada sesuatu, entah itu pada kambing, entah itu pada kucing ya, entah itu pada kerbau, entah itu pada sapi, entah itu pada lukisan. Kalau mandangnya penuh cinta, maka kekurangannya enggak mungkin kelihatan. Wah, kucingnya bagus diambungi, padahal sikile iki bengkok. Ini kucing luar biasa. Kenapa kucingnya diciumin cinta sama kucingnya? Lah kenapa? Kucingnya pacarnya. Jadi dia mencium itu, bayangkan ini pernah dilus-lus sama pacarnya itu tadi ya. Ya dia mandangnya dengan penuh cinta. Kekurangan kucing enggak kelihatan. Kekurangan kucing enggak kelihatan. Lukisan. Karena yang melukis orang yang dia sayangi, dia lihatnya itu dengan penuh cinta. Lukisan itu jelek, dia bilang, bagusnya luar biasa. Jeleknya enggak kelihatan. Karena cinta pada suaminya, welek asine bojone iki ya. Tapi tidak kelihatan jeleknya. Suami saya ganteng. Temannya sampai bingung, ganteng mananya dong? Itu gantengnya suami itu di bagian mana? Enggak jelas gitu kan ya. Karena mandangnya dengan penuh cinta. Jadi orang yang cinta itu akan menutup. Bukan menutup, enggak usah ditutup, memang enggak kelihatan kok. Bukan menutup, memang enggak kelihatan. Makanya kalau kita masih bisa lihat kekurangan orang yang kita katakan kita cinta, berarti kita belum cinta. Apalagi mencari-cari kekurangan orang yang kita cintai, berarti cintamu palsu. Paham? Allah Ta'ala karena cinta kepada hambanya, Allah yang maha melihat. Allah yang maha melihat. Kurang apa coba? Allah maha melihat. Ketoan semua kelihatan sama Allah. Itu saja Allah nutup aib hambanya. Karena Allah enggak mau lihat sesuatu yang buruk dari orang-orang yang Allah cintai. Luar biasa ya. Wasattarul uyub. Allah tutup. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah. Allah mencintai keindahan. Makanya Allah lihat tuh dari hambanya yang indah. Walaupun yang elek ya, no, tapi enggak dilihat sama Allah. Yang dilihat yang bagus, Pak. Yang bagus-bagus. Satarul qabih. Maka malaikat kan mengatakan tuh dalam salah satu doanya malaikat, wahai dia yang adharul jamil, yang menampakkan yang indah, wasatarul qabih, dan yang menutup yang buruk-buruk. Ditutup. Makanya dalam hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya senang nih bisa kembali ngomong seperti ini. Udah lama saya enggak ngomong seperti ini. Alhamdulillah, ini berkat jalan-jalan ke Makassar ini ya, sampai keroan gosong gitu ya. Alhamdulillah, haula wala quwata illa tahadudzan bi ni'mah. Saya ngomong ini karena saya mensyukuri. Ya karena mensyukuri. Yang anggap sombong juga enggak apa-apa. Enggak bingung sama anggapan orang. Ngapain kita bingung sama anggapan orang? Ya. Boleh. Orang anggap kita sombong boleh. Anggap kita bodoh nyat bodoh. Anggap kita elek nyat welek. Anggap kita ahli maksiat nyat ahli maksiat. Anggap kita ganteng nyat ganteng gitu. Itu terserah yang anggap gitu kan. Ya, bebas orang mau menganggap. Yang penting kita tahu diri kita sendiri. Orang yang bodoh itu orang yang tertipu dengan pujian manusia, sedangkan dia lupa pada kondisinya sendiri. Kalau kita kan alhamdulillah insyaallah, walaupun dipuji, dicaci, dimaki, enggak ngaruh gitu ya, karena kita tahu kondisi diri kita sendiri. Tapi kita kan sayang sama Allah, jadi kita yang ngalem sama Allah. Gusti jane aku elek, tapi tolong jangan dicelup-celup ke neraka, jangan gitu kan. Tolong jangan dielek, elek. Walaupun elek, tolong jangan dielek, elek. Seperti anak yang nakal gitu, ngomong sama bapaknya, "Pak, aku memang aku nakal, Pak. Tapi tolong, Pak, jangan ngomong depannya orang-orang. Anakku nakal. Tolong jangan ngomong gitu ya, Pak, ya." Kan anak juga akan ngomong seperti itu. Bapaknya kan terus kasihan. Nah, kita sama Allah yang ngomong begitu. "Ya Gusti, jannya saya ini wah nakal, welek, dosane akeh. Tapi tolong jangan dielek, elek," ya. Seperti itu. Sampai di mana tadi? Hah? Kok dielek-elek? Sampai lupa saya. Monggo tunjuk dulu kopinya. Jadi saya menyebutkan hadis ya tentang bagaimana Allah menutup aib. Tentang bagaimana Allah menutup aib. Nanti dia mulai hisab. Kisah ini nanti. Anehnya udah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kanjeng Nabi udah tahu, udah ngalami, udah nyampe sono. Ya sudah nyampe sono. Terus cerita sama kita. Asik ya. Makanya gak ada wali gak ngerti, itu gak ada. Wali ini ngerti the endnya seperti apa. Wali itu begitu. Wali itu ngerti nanti akhirnya seperti apa, tapi pura-pura bodoh dan terus takut. Aneh ya wali dia. Wali itu ngerti dia akan husnul khotimah itu ngerti, tapi dia masih takut sama husnul khotimah. Enggak seperti kita, wes orang ngerti sesuk piye tapi ora wedi. Ya. Rasulullah SAW ngerti bagaimana itu sampai akhir seperti apa. Rasulullah tuh lihat, kata Rasulullah, diyaumul hisab, umat-umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu perhitungan amalnya ditunjukkan di hadapan malaikat dan makhluk yang lain. Rasulullah malu, ya Allah, kok gini? Kesian nanti umatku ini, aibnya dibongkar di hadapan orang banyak. Maka Rasulullah pun angkat tangan doa, ya Allah, tolong izinkan urusan dosa-dosa dan kesalahan umatku, biar aku sendiri nanti ya Allah yang hitung. Saya yang mencatat, saya yang interogasi, saya laporan saja. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu, biar yang bersangkutan dengan saya saja yang tahu. Yang lain tidak tahu. Kata Allah, oh tidak. Satu-satunya permintaan Nabi yang ditolak sama Allah ya ini. Oh ya tidak. Tidak aku izinkan kamu, ini terjemahan bebas ya. Tidak aku izinkan kamu untuk memperhitungkan kesalahan-kesalahan umatmu. Bahkan nanti kesalahan umatmu, aku sendiri yang hitung sampai kamu juga gak ngerti gitu. Karena aku akan tutupi aib umatmu, cukup aku yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, cukup aku yang tahu, kata Allah taala. Jadi nanti Allah akan ingatkan, begini hamba begini, ingat tahu iya, udah aku tutupi di dunia kan? Iya, ya udah, berarti udah aku ampuni, udah kamu bebas itu. Itu sayangnya Allah pada kita seperti itu. Makanya Allah paling benci pada orang yang suka melihat kesalahan orang lain atau cari-cari kesalahan orang lain atau meneliti aib orang lain. Ya tak tata'ama, kata para ulama, kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa, tata'ama, udah kamu pura-pura enggak lihat aja. Udah, doakan Allah, ampuni dia gitu. Pura-pura enggak lihat, seperti itu. Makanya orang yang cinta ketika belajar, murid sama guru belajar ini, murid tidak lihat kesalahan guru, guru enggak lihat kesalahan murid. Jadi kalau guru itu lihat kesalahan murid, berarti bukan guru itu. Berarti itu orang cari aib orang. Paham ya? Guru kok lihat kesalahan murid? Alah kamu mabuk terus, ngapain belajar sama saya? Pangkatmu tuh di bawah. Wah, ini guru model begini, ya bukan guru berarti namanya. Hah? Jadi guru itu yang dia bisa menutup aib murid-muridnya. Itu guru. Bisa menutup aib murid-muridnya. Sampai muridnya itu tidak kerasa kalau gurunya tahu. Jadi gurunya yang ngerti gitu loh. Gurunya tahu tapi gurunya tidak pernah nyinggung sedikit pun aib daripada muridnya ini. Tidak disinggung. Kemudian murid juga tidak sedikit pun bisa melihat aib gurunya. Karena yang kelihatan semua baik. Karena cinta. Jadi walaupun sesuatu yang buruk gak ketoan. Ketoannya apa? Itu baru namanya murid. Kalau murid masih bisa lihat kekurangan gurunya, berarti bukan murid itu. Itu murid nafsunya sendiri. Bukan murid yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang belajarnya model begitu, yang ngajar model begitu. Kira-kira proses belajar mengajarnya cantik atau gak cantik? Cantik. Nanti yang ada akhirnya ilmu. Yang ada ilmu. Jadi sifat kemanusiaan hilang. Gak ada manusia, yang ada ilmu. Manusia hilang semua. Manusianya hilang, yang ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kesucian muncul. Al-ilm nur, ilmu itu cahaya muncul. Sehingga hati jadi tenteram semua, yang belajar senang, yang mengajar senang, Allah ridha, malaikat juga tenteram, gelar sayapnya doakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Memang pantas orangnya duduk satu dengan lain tidak ada yang lihat aibnya, satu dengan lain tidak ada yang benci, satu dengan lain saling mengasihi, noleh kanan ya senang, lihat temannya duduk kok kurang enak kasih tempat, ayo duduknya yang enak, lihat yang kemosong jor dikasih tempat biar bisa selonjor, lihat yang kesemuan dikasih kipas, lihat itu suasana begitu kan indah, dan itulah suasana majelisnya para aulia wassalihin. Cita-cita saya majelis Ar-Raudhah pengennya gitu cita-cita. Ya mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi saya lihat jenengan itu baik semua, jenengan lihat saya baik semua, meskipun memang saya jelek gitu loh, paham ya? Terus jadinya aku juelek pol gitu, tapi jenengan pura-pura raroh gitu aja. Jadinya ya roh gitu, tapi gak usah dilihat. Misalnya jenengan juelek pol, saya juga pura-pura raroh gitu, pura-pura gak ngerti. Kenapa? Sama-sama pengen minta ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari saya, jangan. Rugi jenengan kalau cari ilmu dari saya, rugi. intoknya cuma apa yang saya hafal tok mau, dapat apalan saya. Udah beli buku saya, kemudian beli buku di Gramedia, beli buku di mana, hafalno itu selesai. Bukan itu ilmu. Ilmu itu yang muncul dari hati, masuk ke dalam hati terus membuat kita jadi asik gitu loh. Jadi dapat sesuatu, oh ngono yo, sayang. Kasih sayang itu seperti itu, rahmat itu seperti itu. Dan orang itu hidup di atas rahmat. Hidup di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya orang-orang lain yang kita enggak ngerti. Laula syuyukhun rukka. Kalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk. Udah azab nih turun. Berkat ada yang rukuk. Ini jadi karena sayangnya Allah sama yang rukuk, bukan sama kita-kita ini loh ya. Laula syuyukhun rukka. Kalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk, kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui. Jadi karena ada bayi yang menyusui, orang tua yang rukuk, azab mau turun enggak jadi. Karena Allah menyayangi yang rukuk, karena Allah menyayangi yang lagi menyusui, maka yang buat onar itu sama Allah jadi disayangi, enggak jadi dimarahin sama Allah. Udah dimaafkan sama Allah. Karena apa? Karena ada yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Paham? Jam berapa ini? Cuman paham-paham tapi enggak ngerti jam nanti. Ya alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan boleh? Syarat belajar mengajar harus ada kasih sayang. Tadi dikatakan ya, apa namanya? Kullu amrin dibalin, segala hal yang baik dalam masalah agama ini kalau tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bahwa akto akan putus. Proses belajar mengajar kalau tidak diawali dengan kasih sayang juga akan putus. Berkahnya enggak ada. Putus berkahnya. Lah kalau ilmu enggak ada berkahnya ya medeni toh ya. Ilmu enggak ada berkahnya, itu paling menakutkan. Enggak bisa diamalkan, enggak bisa diajarkan. Enggak ada berkahnya. Kadang keluar ditanya, "Piye mo, kulo ngapal mu?" Buh. Enggak ada berkahnya. Kalau buh sama sekali yang lamun total begitu ya. Gimana tadi? Pokoknya mesem lah, itu dapat itu ya. Dia pulang dapat mesem, dapat senyum. Gimana tadi? Ayem, hati ayem, tentrem. Nah, itu berarti dia dapat berkah itu, ada berkah. Dan berkah ini yang dicari. Berkah ini yang dicari. Hadisnya kullu amrin dzibari la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Aqta itu putus. Nah, yang putus apa? Berkahnya. Berarti berkah itu kaitannya dengan rahmat. Berkah kaitannya dengan rahmat. Yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mempraktikkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkahnya. Berarti berkah ini akan turun kalau di situ ada rahmat. Enggak ada rahmat, maka tidak ada barokah. Maka perhatikan, harta yang barokah mesti harta yang disedekahkan, harta yang dizakati. Betul kan? Ilmu yang barokah, ilmu yang diajarkan, ilmu yang diamalkan, di-share gitu. Itu barokah. Tenaga yang barokah, tenaga yang digunakan untuk membantu orang lain, membela orang yang lemah itu. Yang rahmat tadi sifatnya itu jadi berkah. Tapi kalau enggak ada rahmat di dalam yang kita miliki, berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Mobil kok enggak ada rahmatnya, ngeri. Pakai sendiri. Nikmati sendiri. Yo mati silahkan bawa ke kuburan sendiri. Mobil mau berkah. Jadikan mobil ini penuh kasih sayang. Mobilnya penuh kasih sayang. Oh, lihat saudaranya mau pergi keluar kota, enggak punya kendaraan, pinjamkan berserta sopir sama bensinnya pulang pergi. Ya, itu bagus itu. Cocok. Ini namanya mobil barokah. Cocoknya begini? Cocok. Bukan dipinjemin, wah nanti gimana? Saya mau. Ini mobil tidak barokah. Kenapa? Tidak ada kasih, enggak ada kasih sayang. Tempat dilarang masuk. Ya, atau ada tulisan, kadang ada tulisan itu rodok kasar. Memang orang parkir depan rumah orang itu kan enggak bagus ya. Ganggu orang yang mau keluar kalau depan pintu gerbang gitu ya. Tapi mbok tulisannya terima kasih Anda tidak parkir di depan pintu. Kan begitu ya. Oh, dilarang parkir depan pintu. Nah, itu kalimatnya dibaca orang lain tidak enak. Lah kalau yang punya rumah itu orangnya baik, betul. Nulisnya aja juga dia halus, hati-hati. Terima kasih Anda sudah tidak parkir depan pintu rumah kami. Mohon maaf. Alus yang baca langsung ojo parkir neng kene iki. Otomatis minggir itu. Kenapa? Tersentuh oleh tulisannya. Betul enggak itu ya? Karena nulisnya dengan penuh kasih sayang, maka ya dia mundur. coba kalau tulisannya nganyel kayak gitu ya. Parkir benjut, tambah diparkir. Ya tambah diparkir. Pasti ngomong jalan-jalan orang banyak kok, iya kan ya? Seperti itu. Akan banyak komentar. Semua yang dari rahmat itu akan datangkan keberkahan. Semua yang dari rahmat. Ada orang-orang yang dapat ilmu itu gara-gara nyayangi orang lain. Boleh saya kasih contoh? Satu orang pergi ke desa dalam hadis yang sahih. Berangkat ke desa, di tengah jalan dicegat satu orang, ditanya, "Kamu kemana?" "Desa sana." "Ngapain desa sana?" "Bisnis ya, cari duit ya, urusan fulus." "Enggak, ngapain?" "Saya kangen sama saudara saya di sana, saya cinta sama dia di jalan Allah." "Betul karena begitu?" "Iya betul, gak ada tujuan yang lain." "Ya wis, saya ini malaikat, disuruh nyamar jadi manusia, diperintahkan Allah ngasih kabar gembira buat kamu. Karena kamu mencintai saudaramu di sana dan kamu pergi karena cintamu itu, maka Allah menyayangi dan mencintaimu." Penak men ya. Modal cuma menyayangi dulurnya dapat cintanya Allah sampai Allah ngutus malaikat. Nah, kenapa kok sekarang kita enggak dapat? Jangan nanti kaget. Aku malaikat, jeglek tambahan. Belum apa namanya? Belum sampai gitu ya. Yakin aja udah dapat, ya kan? Yakin sudah dapat. Makanya ini cuma modal. Jalan sayang, langsung dapat sayangnya Allah yang maha penyayang. Nah, belajar harus penuh kasih sayang. Mesem. Punyanya apa ya dikasih sama yang diajari. Saya ini pengen ngasih jenengan macam-macam. Serius. Karena saya sayang pada kalian semua because I love you all. Oh serius ini. Wah jenis aku yus keliru ngomong ini. Ya, tapi punyanya apa yang bisa. Ya? Yang bisa itu apa. Oh bisanya ngasih roti ya ngasih roti. Bisanya ngasih air ya ngasih air. Bisanya ngasih minuman di luar air ya kasih. Makanya kan saya kasih air dikasih. Di luar air juga dikasih. Roti ya diusahakan. Cita-cita saya nanti tiap Jumat makan nasi. Sekarang kan belum ya. Yang penting cita-cita dulu. Pengennya duduk yang nyaman gitu. Sekarang udah nyaman toh, lebih nyaman dari dulu kan? Ya enggak sampai ke jalan-jalan, nanti ganggu orang banyak, enggak sampai kehujanan. Kan pengennya seperti itu. Bisanya apa? Ya kalau saya alhamdulillah dikasih kemudahan cari utang, ya aku tak ngutang. Kalau jangan yang ngutang kangelan mungkin toh. Tapi kalau saya ngutang kan orang rodok pekewo. Orang diutangi habibe kan pekewo kan ya. Makanya saya manfaatkan orang-orang yang pekewo itu saya utangi gitu ya. Dan kalau ada orang saya utangi enggak pekewo ya kebangetan berarti begitu. Sebab saya utang juga untuk orang banyak, mewakili orang banyak. Yang di atas kok ngelirik enggak enak kenapa ini? Kroso loh saya. Kroso. Persiapkan ya, dipersiapkan. Tenang ibu-ibu, itu nanti kalau udah jadi di atas itu kamar mandi khusus perempuan 7 kamar mandi di atas. Tempat wudhunya sama dengan yang di bawah. Ya, nanti di depan sana juga ada kamar mandi, ada ruang wudhu. Belum jadi, pojok sana ada gazebo. Nah gazebo itu khusus nanti di luar pengajian, udah selesai pengajiannya semua. Itu kadang ada teman saya yang gak kuat ngerokok, ya boleh ngerokok di sana. Tapi jangan dipraktekkan sekarang. Itu nanti kalau sudah jadi untuk nyantai buat yang merokok. Tapi mudah-mudahan saya doakan yang merokok cepat mati, itu aja. Rokoknya maksudnya rokoknya, bukan orangnya. Jangan salah tafsir dulu. Cepat mati rokoknya. Kalau ngerokok di pojok sana cepat mati rokoknya. Saya ketemu sama Tabib Tunru. Kemarin kan kita dakwah bareng sama Tabib Jamaluddin Tunru. Tabib Jamaluddin Tunru ini yang dulu pernah saya ceritakan yang pernah meninggal 2 hari kemudian hidup lagi itu ya. Insyaallah kalau beliau senggang akan datang ke Masjid Ar-Raudhah untuk melakukan pengobatan. Nanti tunggu saja pengumuman dari saya ya. Yang punya sakit aneh-aneh yang enggak aneh enggak usah. Ngeluh ngono dadak diobati sudah paramek atau noralgin gitu loh ya. Yang penyakitnya rada aneh misalnya udah ke dokter berulang kali kok enggak sembuh? Sembuh, mungkin penyakit batu atau gula yang sangat tinggi, asam urat yang tidak terkontrol, apa pusing kok enggak ada obatnya, udah ke dokter tapi kok tetap vertigo, yang penyakit aneh, aneh. Mungkin bayi dari kecil kok sampai umur 7 tahun belum bisa ngomong, kan rada aneh. Yang berat-berat begitu nanti kalau udah saya umumkan silahkan dibawa ke Majelis Ar-Raudhah. Pengobatan di sini nanti lewat doa ya, lewat doa. Jenengan nanti kalau mau ngasih beliau terserah, mau 1000 rupiah, 2000 rupiah, paling saya kasih kotak amal, cemplungono gitu kan ya. Terserah dikasih berapa. Enggak dikasih juga tidak jadi masalah karena beliau tidak pernah minta. Tapi Jamaluddin Tunru ini kemarin ngobrol sama saya, karena beliau kan juga ngerokok gitu ya, ngerokok. Kebetulan beliau umroh, terus ditegur, muridnya ditegur. Itu siapa? Guru saya. Siapa namanya? Jamaluddin Tunru. Sampaikan sama gurunya, jangan merokok, haram itu merokok. Ini ingat ya para perokok, jangan dijadikan cerita ini dalil untuk merokok loh ya. Saya cuma ngiyem-ngiyem matiin jenengan tok. Ngiyem-ngiyem. Terus akhirnya, sampaikan itu haram untuk merokok sama gurunya. Oh iya, guru katanya beliau merokok itu haram. Oh iya, sampaikan sama beliau. Sampaikan sama beliau, guru ini paling benci sama rokok. Paling tidak suka sama rokok. Tapi guru pernah mau mencoba gudang rokok itu mau guru bakar. Dimarahin polisi. Bakar gudang rokok itu nanti ditangkap. Polisi itu tindakan kriminal. Maka guru lakukan membakar gudang rokok dengan cara yang baik. Maka guru 30 tahun beli rokok satu pak demi satu pak. Saya bakar satu persatu. Wah ini perokok mesem semua nih. Ajib, ajib niat baru gitu ya. Saya niat membakar gudang rokok lewat rokok satu pak demi satu pak gitu ya. Ini sekedar humor biar jenengan gak pakai tegang gitu ya. Gak pakai tegang. Nah, ini salah satu alasan orang-orang yang rokok. Memang orang rokok itu punya 1001 alasan. Pokoknya kalau saya menganjurkan murid-murid saya usahakan berhenti merokok. Jangan sampai nanti diberhentikan oleh rokok. Karena orang rokok itu cuma dua. Tidak berhenti sendiri atau diberhentikan. Jenengan tinggal pilih yang mana. Berhenti sendiri atau diberhentikan. Kalau diberhentikan judulnya enggak enak loh, tiba-tiba sakit jantung, paru-paru, ya, flek, itu diberhentikan. Sebelum diberhentikan silakan berhenti. Tapi nanti saya jangan khawatir, saya buatkan gazebo di pojok sana, khusus para perokok yang enggak ngerokok. Boleh. Boleh. Enggak, artinya bebas Majelis Ar-Raudhah, nanti di dalam jangan. Kalau di luar silakan. Selama pengajian jangan. Nanti kalau udah selesai di luar sana silakan. Nanti itu bangunan depan itu akan saya robohkan. Depan itu akan saya robohkan. Bukan yang tiga lantai ya. Yang depan yang biasa kita ngaji saya robohkan. So, nanti jadi halaman untuk parkir. Dan halaman untuk orang yang ngaji. Yang mau santai-santai ngopi, ngeteh. Nanti di pojok sana. Biar agak jauh dari musholanya sini. Ya, biar area sekitar musholah ini betul-betul steril. Maksudnya seperti itu. Jadi yang ngerokok-ngerokok nanti pojok depan sana saja. Setuju? Oh, ini pasti perokok nih yang setuju ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang gitu orang cinta pengen ngasih, kasih yang bisa dikasih. Emangnya orang kalau ngasih itu kurang? Emangnya orang kalau ngasih kurang? Enggak ada. Orang ngasih mesti tambah. Ngasih senyum artinya tambah seneng. Bener. Ngasih duit, mesti kan duitnya kurang toh? Iya, nanti dapat tambahan dari Allah, kurang. Kalau enggak kurang enggak ditambah sama Allah. Malaikat tanya, "Gimana malaikat? Stok masih banyak masih?" Ya udah enggak usah dikirim. Stok menipis kirim, kan begitu. Stok menipis kirim, kan begitu ya. Tahu Anda gudang, gudang itu kalau stok banyak dikirim enggak? Enggak, kalau stoknya kurang dikirim enggak? Dikirim, maka jadikan stok Anda kurang biar dikirim. Dan kasih tahu, ini pengeluaran banyak, nanti kirimannya juga banyak. Nah kalau pengeluarannya dikirim, gitu, pelit, begitu. Maka datangnya juga pelit. Setuju? Alhamdulillah jam 10 kurang 10 menit. Ya, kurang 10 menit. Sampai di sini paham ya? Ini saya ngajar cukup lama loh ini. Sudah 1 jam setengah kurang lebih ya, hampir 1 jam setengah saya ngajar. Intinya begini. Ramadan itu nanti awaluhu rahmah. Jangan ngenteni Ramadan. Kesuwen. Dari sekarang ini rahmatnya ditoto. Rahmatnya ditoto. Yang punya duit dengan duitnya, punya mesem dengan mesemnya. Kalau enggak punya mesem mati ya saiki. Ini bukan perintah mati bukan. Kebangetan to ya. Oh Rasul bersabda tabassumu kali akhika sedekah. Atau tabassumu ka fi wajhi akhika sedekah kama qala sallam. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Maksudnya yang enggak punya duit minimal mesem. Yang punya duit mesem plus kasih duit itu asik ya. Monggo plek. Nah, sama mesem ajib bukan. Nih. Merengut itu ya, yang terima juga kecut kan? Enggak enak. Dengan senyum. Ya, senyum kasihkan rahmat. Maafkan orang lain siapapun itu. Yang benci, yang enggak benci, yang anyel, yang apapun lah sama kita tuh, maafkan buat hati enggak punya benci. Hati yang punya benci berarti hati yang tidak layak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak. Hati kok punya benci mau ngadep sama Allah, enggak layak. Karena Allah itu Maha Indah. Jadi kok ketemu sama yang enggak indah enggak mau Allah ya. Enggak mau. Boleh saya nanya? Misal ini cermin. Misal ini cermin ya. Cermin. Kalau saya mau bercermin, cari cermin yang bersih atau cermin yang kotor? Cermin yang bersih. Kan begitu ya? Nah sekarang kalau Allah mau mengasih sesuatu pada seseorang, misal saya mau ngasih parfum. Saya mau ngasih parfum. Ini parfum mahal, harganya mahal, aromanya wangi. Saya semprotkan kepada orang yang baunya badek, atau saya suruh bersihkan dulu badekmu baru disemproti. Orang aromanya enggak enak, mau disemproti minyak wangi kan, sayang minyak wanginya tuh ya. Mahal-mahal dihabiskan untuk membersihkan bau yang tidak akan bersih baunya, kan begitu. Silakan kamu mandi yang bersih, nanti saya semproti parfum. Kan begitu kan? Nah, lah kita mau ketemu sama Allah, ngadep Allah. Kok kitanya hatinya ada benci, Allah enggak mau. Allahnya enggak mau ngadepi orang yang hatinya ada benci, enggak mau. Enggak mau. Karena orang yang ada benci itu artinya sombong. Sombong. Benci sama orang lain itu kesombongan. Nanya. Apa yang buat jenengan layak benci orang? Ayo. Coba. Loh orangnya itu menjengkelkan. Lah emangnya jenengan enggak menjengkelkan orang lain? Udahlah, sama-sama menjengkelkan, enggak usah saling menjengkelkan. Betul kan? Lah dia nipu saya, emangnya aku enggak pernah nipu orang lain? Lah dia tanya sama diri sendiri. Jangan punya kebencian pada seorang pun. Orang yang bangun enggak punya benci, tidur enggak punya benci, itu min ahlil jannah. Bangun enggak punya benci, tidur enggak punya benci, min ahlil jannah. Dalilnya, tuh pernah Rasul dalam masjid duduk sama sahabat, Rasul bersabda, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Tiga hari berturut-turut yang masuk orang yang sama. Saat dititi oleh sahabat, ternyata orang itu enggak punya amalan yang hebat. Sholatnya ya biasa, puasanya ya biasa. Ternyata setelah dititi dia mengatakan, saya tidak bangun tidur dan saya tidak berpagi hari dan tidak tidur kecuali hati saya tidak punya benci pada siapapun. Hatinya enggak punya benci pada siapapun. Makanya orang yang enggak punya benci pada siapapun itu penghuni surga. Memang penghuni surga itu enggak punya benci. Kalau masih ada benci enggak boleh masuk surga. Tidak ada benci sama sekali. Sampai di sini jelas? Jelas. Berarti malam ini kita belajar apa ini? Sudah khatam? Belum. Tapi intinya udah paham. Apa pahamnya? Kasih sayang. Bisa diungkapkan dengan kata-kata? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Sebelum saya akhiri, karena ini harus ada pengumuman-pengumuman toh? Masa enggak ada pengumuman? Baik, pengumuman enggak? Boleh saya nanya? Boleh. Ini yang dari Sukarjo, coba angkat tangan. Sukarjo. Oh, Sukarjo. Yang dari Karanganyar. Karanganyar. Ya. Yang dari Sragen. Iya. Dari Wonogiri. Iya. Dari Klaten. Ada di atas Klaten? Tolong ibu-ibu dilihatkan. Ada di bawah ya. Boyolali. Iya, Boyolali. Ada semua ya. Mana lagi yang belum ini? Ngawi. Nah, protes nih Ngawi. Dari Ngawi, ya. Mana yang belum disebut? Solo. Lupa sama diri sendiri ya. Solo. Ternyata Solo belum banyak kan? Iya, kalau Solo banyak enggak cukup tempatnya gitu. Ya, Solonya belum banyak. Mana lagi yang belum disebut? Hah? Kalioso. Oh ya, Kalioso. Protes ibu-ibu Kalioso gitu ya. Mana lagi yang belum disebut? Sudah? Ya, yang belum disebut ya sudah, nasib berarti. Ya satu-satu saya enggak mungkin. Artinya ini Karesidenan Surakarta ada di sini. Kalau yang nonton banyak dari mana-mana pada nonton. Ini di Magetan juga teman-teman di Magetan dengar ya. Sekitar Ponorogo juga dengar, Madiun juga dengar karena ada teman di Magetan sana yang menyiarkan langsung via radio Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi dengar di mana-mana. Kemudian pendengar radio Al-Hidayah juga mendengar di mana-mana. Kemudian yang streaming YouTube itu dari mana-mana, dari Malaysia, dari Singapura. Ada yang transfer dari Malaysia ikut untuk sumbangan Majelis Ar-Raudhah, ternyata tahunya dari YouTube gitu ya, lihat kajian ini. Dari Singapura juga. Kemudian ada dari Hong Kong, banyak tuh TKW-TKW di Hong Kong yang pakai handphonenya mengikuti kajian ini. Dari Taiwan banyak. Artinya dari seantero dunia ikut majelis ini. Kan alhamdulillah toh ya. Oh, kita duduk nyantai di sini kok ternyata bisa menghibur banyak orang di mana-mana. Itu insya Allah ciri-ciri barokah. Yang paling bejo itu saya. Cuman duduk di sini, jenengan dari Sragen disuruh datang ke sini. Yang capek siapa? Hah? Sama-sama capek. Ya. Moga-moga enggak ada yang capek ya. Semua pada senang gitu kan? Nah, semoga kebersamaan ini terus nanti sampai di surga ya. Amin Allahumma. Amin. Nah, saya minta tolong diinformasikan. Senin besok kita akan sholat malam nisul Sa'ban. Tapi daripada menimbulkan perkara, nanti orang nanya dalilnya mana, maka kita sholatnya sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin. Sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nanti sholat sunnah awabinnya 6 rokaat. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Tiap rokaat yang dibaca surat Al-Ikhlas sebanyak 6 kali setelah surat Al-Fatihah. Setelah 2 rokaat sholat sunnah awabin, kita akan baca. Kita akan baca Al-Fatihah dan Yasin dengan niat tertentu. Selamat 3 kali tahapan. Setelah itu nanti sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah sampai jam 9 nanti kita akan ditutup malam jam 9 itu doa dan zikir ya jam 9. Sebelum itu nanti ada kajian. Ada kajian, saya akan menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Sekaligus syukuran. Tepat setahun yang lalu itu kan peletakan batu pertama di malam nisfu Sya'ban. Masih ingat kan malam nisfu Sya'ban? Cuman latar ini baru dibrukkan, baru dirobohkan, ya. Sudah kita pakai buat sholat malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah setahun itu kok sudah bisa selesai. Nah, bagi yang pengen ikut andil seperti tahun yang lalu malam nisfu Sya'ban itu kan kita buat namanya apa itu? Pondasi amal ya. Jadi orang yang mau amal masukkan di kotak pondasi. Saya masih punya beberapa hutang yang pengen saya bagi sama jenengan. Yang lain enggak usah. Jadi utang yang MM-an cukup saya tanggung sendiri. Ini utang dikit, ada utang enggak? Enggak banyak, biar ganjarannya rata dibagi sama semua orang ya. Ada utang besi yang harus saya selesaikan. Saya pengen nanti malam nisfu Sya'ban sudah bisa selesai. Enggak banyak kok. Sekitar 130 juta. Jenengan kok us itu titik gitu ya. Dikit. Karena hutang tanah ini sekitar 1M350 juta. Alhamdulillah bisa saya atasi bersama teman-teman saya. Bisa gitu ya. Gak usah mikir. Jenengan gak usah mikir. Saya mau bagi ini aja. Besi itu nanti. Nah besok kalau mau hadir usahakan. Walaupun 1.000 rupiah. Walaupun 1.000 rupiah. Walaupun 2.000 rupiah. Jangan takut sama nilainya. Saya enggak minta jenengan apa namanya berkorban banyak-banyak enggak. Apa yang jenengan punya walaupun 1.000 rupiah, tapi tunjukkan kesungguhan merasa memiliki majlis ini. Ya, nanti insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu ya, siapa tahu karena kesungguhan kita nanti Allah kirimkan rezeki dari arah yang tidak terduga, justru bisa lunas sampai semuanya. Paham maksud saya? Nah, nanti hari Senin saya akan siapkan di depan sana, bukan gentong amal. Nanti saya akan siapkan sesuatu di depan sana ya. Bukan gentong amal. Gentong amalnya saya tiadakan. Tidak pakai gentong, kurang besar. Saya mau buat sesuatu yang rada menarik gitu ya di depan sana. Yang punya 1.000 rupiah masukkan di situ. 2.000 rupiah dimasukkan di situ. Nanti yang pengin transfer ya silakan aja transfer di rekening saya. Malam itu juga hasilnya berapa akan saya umumkan. Ya, itu khusus untuk malam nisfu Sya'ban biar pahalanya berlipat-lipat. Dulu kalau enggak salah dapat sekitar 70 juta. Waktu malam nisfu Sya'ban itu ada orang yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 15 juta. Pas ada orang-orang yang rezekinya longgar. Nah kalau saya besok mau nyemplungkan berapa, wallahu a'lam. Sebab semua uang saya cemplungkan di raudhah gitu ya. Jadi tapi besok saya juga mau ambil bagian. Enaknya emangnya buat kalian semua pahalanya. Jadi besok saya juga mau ikut nyemplungkan gitu ya. Saya usahakan sebanyak mungkin. Ya saya mau cari, saya cemplungkan nih saya sendiri. Walaupun semua harta saya itu untuk majelis ini, tapi saya mau ambil simbol gitu ya, ambil simbol. Kemudian kita akan doa bersama. Di malam Lisul Sa'ban itu saya akan bagikan zikir dan doa yang dibaca di majelis ini selama-lamanya insyaallah. Saya sudah ketemu polanya seperti tadi yang saya contohkan di depan itu ya. Jadi ada ya arhamar rahimin. Itu nanti dibaca, kemudian ada rebanannya dikit. Setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berapa kali? Terus yang la ilaha illallah cepat gitu kan? Kemudian kembali lagi. Nanti ada berapa zikir yang lain ada solawatnya. Setelah itu nanti kita baru pengajian. Nanti ada doa penutupnya. Ada doa penutupnya. Biar majlisnya itu semakin barokah. Setuju? Nah, untuk Haji Tunru, insya Allah kalau jadi datang akan saya umumkan ya. Akan saya umumkan. Ada yang mau nanya? Gak ada ya? Gak ada. Alhamdulillah. Walaupun ada bilang gak ada. Karena ini sudah jam 10 kurang 3 menit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lisul Sa'ban itu malam yang jangan sampai kita enggak baca doa. Siapa pengen panjang umur nanti malam Lisul Sa'ban baca doa Lisul Sa'ban minta panjang umur. Nah, biasanya yang enggak sempat ikut baca doa minta panjang umur, umurnya enggak panjang. Ya, biasanya seperti itu, entah dibuat lupa, dibuat macam-macam ya. Biasanya umurnya enggak panjang. Biasanya. Nah, kalau jenengan pengen pandai umur, enggak usah baca itu. Kalau pengen panjang umur, baca itu. Yakin, insya Allah nanti umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu Rasul pernah menyatakan di malam Lisul Sa'ban Allah memberikan ampunan kepada umat manusia sebanyak bulu domba yang ada di suku Kalab. Padahal suku Kalab itu adalah suku di Jazirah Arab di Mekah sana. Yang perkampungan peternak kambing. Bisa bayangkan misalnya Boyolali kan perkampungan peternak sapi ya. Nah, kalau Allah memberikan ampunan sebanyak bulu sapi yang ada di Boyolali, itu bisa dihitung enggak? Enggak bisa kan? Nah, di malam Lisul Sa'ban Allah memberikan ampunan sebanyak bulu kambing domba yang ada di peternakan domba suku Kalab. Artinya ampunan yang luar biasa. Maka manfaatkan betul-betul doa. Bagi teman-teman yang lihat dari luar kota, kalau mau hadir di sini, saya akan sangat senang hati. Akan semakin barokah majelisnya kalau ada orang yang dari jauh. Karena orang dari jauh datang dengan cinta itu bawa malaikat. Membawa malaikat yang tadi itu loh ya, yang nyegat-nyegat di jalan itu. Ya, malaikat itu akan ikut berdatangan. Semoga ini barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Yang kedua pengumuman, jangan lupa Jumat depan adalah pas maulid Simtu Duror. Dan itu untuk maulidnya, bukan untuk Jumatnya ya, untuk maulidnya, penutupan maulid Simtu Duror untuk bulan Sya'ban. Jadi usahakan datang dan ajak saudaranya, biar maulidnya besar. Kalau perlu sampai nutup jalan sana ya. Biar apa kita niat ngundang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajak orang gitu ya maulid. Saya usahakan maulidnya agak spesial. Saya pengen nanti yang nabuh rebana lebih banyak lagi. Ya. Kemudian nanti ada beberapa qasidah yang akan saya bagikan. Jadi biar semua iksa nyaut bareng-bareng bisa nyaut biar semarak gitu. Solawatnya biar semarak, suasana biar khusyuk. Tolong disampaikan pada teman-teman yang lain. Yang ketiga, buku saya yang berjudul Sehari Bersama Rasul serta buku yang terbaru Berjumpa Dengan Allah itu stok masih banyak. Jadi kalau ada yang berminat silahkan cari. Dan kalau bisa tawarkan sama teman-temannya, saudara-saudaranya. Sebagai bentuk untuk ikut andil dakwah. Dan juga untuk ikut andil menyebarluaskan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Pengumuman di sini. Mohon doanya. Bayi yang dikandung orang tua dari Bapak Budi Lestari dan Sri Lestari. dan juga anak yang terlahir hari Rabu 20 Mei bernama Farhana Farhama Afrelia Alkito, ya, atau nama yang sesuai dengan dimaksud. Semoga yang dikandung jadi bayi yang sehat dan selamat beserta ibunya, dan yang terlahir menjadi anak yang solihah, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Ananda Arif Widodo, semoga Allah memudahkan dan membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan atau rezeki, dan memberikan rahmah serta kelapangan hidup, dan juga untuk kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Surat al-mustaqim. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk semua anak pinter. Jadi semua anak pinter. Jadi anak nakal itu tidak ada. Ya. Anak nakal itu tidak ada. Kepinteran. Jadi ketoknya nakal. Ya, kita yang rodok bodoh enggak bisa mengikuti pinternya, jadi ketokan anak kita itu nakal. Jadi kalau ada anak kelihatan nakal, itu sebetulnya kita sebagai orang tuanya yang enggak bisa mengikuti pinternya. Ya, enggak bisa mengikuti pinternya. Saking pinternya anak, maka kelihatannya nakal. Jadi untuk semua anak pinter, paham ya? Yang rodok beling gitu loh. Jadi anak yang rodok beling, tingkah polanya enggak karu-karuan, yang membuat pusing orang tuanya yang seharusnya enggak pusing. Mudah-mudahan orang tuanya pusingnya dihilangkan, hatinya dilapangkan, anaknya dijadikan soleh dan solihah, manfaat untuk orang tuanya dunia akhirah. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir, untuk semua anak yang sedang ujian dan akan naik kelas atau lulus-lulusan, semoga yang mau lulus lulus, yang mau naik kelas naik semuanya, tidak ada yang tidak naik kelas, khususnya untuk semua yang hadir di Masjid Ar-Raudhah dan keluarganya yang melihat tayangan ini atau mendengarkannya, semoga keluarganya, anak-anaknya mendapatkan kenaikan kelas dan kelulusan dengan peringkat yang baik. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk bapak-bapak yang mau ikut kerja bakti hari Minggu setelah jam 1, ya, setelah jam 1 akan ada kerja bakti di Masjid Ar-Raudhah. Bapak-bapak ya, kerja bakti untuk membersihkan persiapan malam nisfu Sya'ban. Enggak terlalu berat kok, kan sudah relatif bersih. Cuman kita mau membuat sebersih mungkin menyambut malam nisfu Sya'ban. Saya tidak ada ya. Saya akan tugas di Malang. Nanti yang mimpin teman-teman. Teman-teman yang ada di sini. Yang dekat rumahnya atau jauh yang sempat, monggo silakan ikut nanti supaya dapat berkah dari malam nisfu Sya'ban ya. Makasih. Mari tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقض جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga barokah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.